Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita ingin mencoba memahami makna-makna dari Al-Asma'ul Husna sejumlah 99 yang dipilih menurut ijtihad Ibnu Qayyim rahimahullah, meskipun dengan makna-makna yang global. Adapun makna-makna mendalami atau menyelami makna-makna dari nama-nama Allah tersebut secara merinci, itu butuh ya kitab khusus ya. Tapi paling tidak sekarang kita memahami ya sebagian dari makna itu, meskipun makna global. Agar membantu kita jika mampu menghafalkannya kemudian memahami makna-makna itu untuk bisa beramal sesuai dengan tuntutan ya dan hukum yang dikandung oleh nama-nama tersebut yang masuk dalam kategori ini, agar bisa masuk dalam hadis man ahsaha dakhalal jannah. Yang pertama adalah Allah. Ya, Allah. Kita tahu bersama ini nama Allah Al-A'zham, yang paling agung. Sebagaimana kata ulama, yang seluruh nama-nama kembali kepada nama ini. Allah bernama Al-Ahad, bernama Al-A'la dan seterusnya. Allah memiliki 99 nama yang Allah ya tetapkan padanya keutamaan man ahsaha dakhala jannah dan seterusnya, saya bisa ingat itu. Nah, Allah dari segi makna sama maknanya dengan al-ilah, yakni Tuhan yang disembah ya. Ada yang ingat dalilnya di surat Al-An'am? Apa ayatnya? Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardh. Ya, benar ayatnya. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardh. Ayat ketiga dari surat Al-An'am. Ayat ketiga dari surat Al-An'am. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardh. Dialah Allah di tujuh lapis langit dan di tujuh dan di bumi. Nah, di langit dan di bumi. Baik. Apa makna ayat ini? Kita tahu bersama, ya, kita harus sunnah jamaah kan? Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan Ijma' Salaf, bahwa Allah Subhanahu wa Taala mustawin ala arsy, mustawin ala arsyih, yakni istiwa, berada tinggi di atas arsy, ya kan, zatnya, dirinya, wujudnya di atas sana, di atas arsy, di atas seluruh makhluk. Jadi apa makna wa huwa Allahu fis samawati wal ardh? Dialah Allah yang fis samawati wa fil ardh. Dialah Allah di langit dan bumi. Maksudnya apa? Artinya wa huwa al-ma'luhu al-ma'budu fis samawati wa fil ardh. Dialah Allah yang disembah, yang diibadahi di langit dan di bumi. Jadi hamba-hamba Allah yang ada di langit, para malaikat yang ada di bumi, jin dan manusia yang beriman. Ya. Menyembah Allah Subhanahu wa Taala yang ada di atas langit, di atas arasy. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah maknanya sama dengan ilah, yakni al-ma'lu al-ma'bud. Al-ahad yang maha esa, maha satu, esa. Nah, tidak ada duanya. Al-a'la yang maha tertinggi, maha tinggi, di atas seluruh makhluk, di atas arasy. Seluruh makhluk di bawahnya arasy dan yang lainnya. Al-Akram, yang maha mulia. Al-Ilahu, Al-Ilah, Tuhan yang maha agung yang disembah. Al-Awwal wal-Akhir, Al-Awwal alladhi laysa qablahu syai', dialah yang pertama, tidak ada sesuatu sebelumnya. Selainnya adalah makhluk, semuanya setelahnya. Semua, ya, selain Allah, segala sesuatu selain Allah adalah makhluk dan semuanya setelah Allah. Wal akhiru, dan dialah yang terakhir. Yang tidak ada, yang tidak ada penghabisannya, tidak ada batas akhirnya. Sebagaimana hanya al-awwal, dialah yang pertama, sebelum segala sesuatu dari makhluk, yang pertama, yang tidak ada permulaannya. Berbeda dengan makhluk yang tercipta, yang tadinya tidak ada menjadi diciptakan jadi ada. Ada permulaannya. Sementara Allah al-awwal yang pertama, tidak ada permulaannya. Wal akhir, yang akhir, yang tidak ada batas penghabisannya. Alladhi laisa ba'dahu syai', tidak ada sesuatu setelahnya. Sebagaimana kita tahu bahwa makhluk semua dimatikan, ya, di hari kiamat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akhir, yang ada, yang tidak ada punahnya. Dan kemudian Allah hidupkan kembali, ya, bangkitkan kembali, hidupkan kembali makhluk-makhluk itu. Kemudian Allah kehendaki kekekalan penduduk jannah bersama jannah, dan kekalan penduduk neraka bersama neraka. Baik. والظاهر والباطن. الظاهر الذي ليس فوقه شيء. Allah yang maha atas, di atas segala sesuatu, tidak ada sesuatu di atasnya. Dia maha tinggi, di atas segala sesuatu. Semua makhluk di bawahnya. Wal batin alladhi laysa dunahu syai', yang maha batin, yang tidak ada penghalang antara dia dengan makhluk-makhluknya, karena dia bersama makhluknya. Meskipun dia di atas arasy, di atas seluruh makhluknya, terpisah dari makhluk, tetapi dia maha batin, bersama makhluknya, dengan ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, bersama mereka semuanya, mengetahui, melihat, mendengar, mengetahui keadaan mereka semua tanpa ada penghalang, laisa dunahu syai'. Ya, dan juga ada yang menafsirkan, ditafsirkan maha batin dengan kedekatannya, ya, dengan hamba-hambanya. Maha batin bersama mereka dan ya maha dekat dengan hamba-hambanya. Jadi sebagaimana dijelaskan dalam Aqidah Al-Wasithiyah oleh Khalil Harras, bahwa al-awwal wal akhir ini adalah al-ihata az-zamaniyah, liputan waktu. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang meliputi seluruh itu, ya, dalam hal zaman waktu, ialah yang pertama yang tidak ada permulaannya sebelum seluruh makhluk diciptakannya. Wal akhir, dan yang terakhir setelah seluruh makhluk dibinasakannya. Al akhir dan terakhir yang tidak ada penghabisannya. Tidak ada punahnya. Kekal selama-lamanya. Seperti yang terjelaskan tadi. Nah, wal-zahir wal-batin ini adalah al-ihatah al-makaniyah, liputan tempat. Dari segi tempat, posisi Allah, dia adalah al-zahir yang di atas seluruh makhluk, seluruh makhluk di bawahnya. Bersama dengan itu wal-batin, bersama seluruh makhluknya. Dia di atas seluruh makhluknya, terpisah dari makhluknya, makhluk seluruhnya di bawahnya. Bersama dengan itu, laisa duna syai', tidak ada penghalang antara dia dan makhluknya dalam kebersamaannya dengan mereka, dalam mengetahui mereka dengan ilmunya, melihat mereka dengan penglihatannya, mendengar mereka dengan pendengarannya, mengawasi mereka. Ya. Dan dekatnya dengan hamba-hambanya. Nah, ini al-zahir al-batin. Al-bari'u semakna dengan al-khaliq yang maha pencipta. Al-barru yang maha baik, berbuat baik kepada makhluknya. Innahu huwal barru rahim. Naam. Maha baik kepada hamba-hambanya, berbuat baik kepada mereka. Al-basir yang maha melihat. At-tawwabu yang maha menerima taubat dari hamba-hambanya yang bertobat. Al-jabbar yang maha berkuasa dengan kekuasaannya, menguasai, mengatur. Ya. Dengan kekuasaannya alam semesta ini. Al-Hafiz yang maha menjaga, memelihara. Al-Hasib yang menghitung, memperhitungkan, perhitungkan amalan hamba-hambanya untuk kemudian dibalas, ya, dan balasannya setimpal. Al-Hafiz sama yang maha menjaga seperti Al-Hafiz. Al-Hafiz ini yang sempat dibahas, yang dilakukan oleh Syekh. Di situ sumbernya, masdarnya apa, surat apa Al-Hafiz? Maryam 47, ya. Nah. Surat Maryam, kita lihat Tafsir Sa'di. Maryam 47. Nah, kalau pakai aplikasi mudah. Nah, ini aplikasi Tafsir Sa'di. Naam, qala salamun alaik. Sastaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Ya, sesungguhnya dia adalah dia terhadapku hafiya. Ai kata Sa'di, As-Sa'di rahimahullah, ai rahiman raufan bihali mu'taniyan bi, seperti sudah ana ungkapkan waktu itu, yaitu mengandung makna pengasih terhadapku, ya, penyayang terhadapku, ya. Mengasihaniku, mengasihi kasihan dengan keadaanku, mu'adhan yang di memperhatikan aku. Nah, begitu. Jadi hafi mengandung makna ya, seperti makna rahim, rauf. Nah, yakni menyayangi, mengasihi, mengasihani, memperhatikan ya hambanya, hamba-hambanya. Nah. Al-haqqu, yang maha benar. Seluruh perbuatannya benar. Seluruh tindakannya benar. Ya, seluruh ucapannya benar, seluruh hukumnya benar. Ya. Segala yang dari Allah adalah benar. Dia maha benar. Al-mubin. Ini al-haqqul mubin ini di satu ayat ya. 19:26. Maksudnya sumbernya ayat apa? An-Nur. Ayat 25. Yawma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqqo. Di hari itu, ya, di hari itu, yakni hari ketika terjadi kiamat, yakni di hari kiamat di akhirat, yuwaffihimullahu, Allah akan menunaikan kepada mereka dinahum, yakni jazaahum, jazaa a'malihim. Dinahum di sini bermakna jazaa. Din dalam Al-Qur'an kan ada dua ya, kita sudah tahu itu. Din bermakna amalan, agama amalan, dan din bermakna jazaa. Di sini pada ini maknanya jazaa. Dinahum yakni jazaa a'malihim al-haqqa. Di hari itu, di hari kiamat, di akhirat, Allah akan memberikan ya, menunaikan, memberikan jazaa a'malihim, balasan amalan-amalan mereka al-haq yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Nah, yang benar, sesuai, setimpal. Nah, Allah Maha Adil, tidak zalim. Ya. Wa ya'lamuna, jadi tidak ada yang kecewa kan begitu. Semuanya mengakui keadilan Allah Subhanahu wa taala, yang salah menyesali kesalahannya di dunia. Nah, kita tahu ahlun nar berangan-angan seandainya bisa ya, kembali ke dunia untuk memperbaiki. Baik. Wa ya'lamuna, dan mereka mengetahui, menyadari, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah, huwa, dialah al-haqqu, yang maha benar. Maha benar terkait dengan ayat ini sekarang ya, sudah kita dengar dari mana-mananya ya, maha benar dalam seluruh perbuatannya, tindakannya ya, kebijakannya, aturannya, ucapannya. Al-mubin dalam, termasuk maha benar dalam hal ini tindakan Allah, perbuatan Allah, kebijakan Allah dalam pengadilannya, mengadili mereka di akhirat ya, membalas mereka. Itu tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah, tidak ada yang zalim. Al-mubin ya, yang menampakkan, al-mubin menampakkan ya, hakikat-hakikat apa yang dulu Allah janjikan kepada mereka ketika di dunia, apa Allah ancamkan. Nah, di sini ada, di tangan anak ada tafsir At-Tabari mengatakan yaqulu wa ya'lamuna yawma idin, dan mereka mengetahui hari itu annallaha, bahasanya Allah huwa dialah al-haqqu, yang maha benar, alladhi yubinu, nah, ini makna al-mubin ya, alladhi yubinu lahum haqa'iqa ma kana ya'iduhum fid dunya min al-'adzab, yang menampakkan secara jelas, yubin al-mubin itu menampakkan secara jelas, secara terang kepada mereka haqa'iqa, hakikat-hakikat ma kana, apa saja yang ya'iduhum Allah janjikan kepada mereka di dunia, di dunia minal adab, dari adab-adab. Wa yazulu hina idzin asyakku, dan menjadi hilang ya ketika itu asyak fihi, keraguan padanya. An ahli nifaq, keraguan dari hati orang-orang munafik. Alladzina kanu fima kana ya'iduhum fid dunya yamtarun, yang mereka adalah mereka dulu, kanu fima kana ya'iduhum fid dunya yamtarun, mereka dulu ketika di dunia terhadap apa yang Allah janjikan mereka ya memperdebatkannya. Baik, jadi ini maknanya tadi. Alladhi yubinu lahum haqa'iqa ma kana ya'idun fi dunya min al-'adzab. Ini dia di antara makna yang anda dapatkan diterangkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Menjadikan tampak jelas ya hakikat-hakikat perkara. Itu makna al-mubin. Ini dalam hal ini menjadikan tampak jelas hakikat perkara-perkara yang dulu Allah janjikan, ancamkan kepada mereka yang tidak mau beriman, berupa adab. Ya, jadi tampak jelas bagi mereka di akhirat. Dan itu merupakan kebenaran dan keadilan. Al-Hakim, sebenarnya sudah sering kita pelajari ini, Al-Hakim yaitu Dzul Hukmi wal Hikmah, yang maha bijak dalam menetapkan hukumnya. Al-hukm yang pemilik hukum, yang membuat hukum, menetapkan hukum, baik hukum qadari ya hukum takdir maupun hukum syar'i, hukum syariat. Wal hikmah dan memiliki kebijakan, pemilik hikmah, jadi bijak dalam hukum-hukumnya, baik hukum qadari maupun hukum syar'i. Al-halim, yang maha lembut. Maha lembut dan tenang dalam menyikapi dan memperlakukan hamba-hambanya. Nah, di antara lembutnya Allah Subhanahu wa taala dan tenangnya Allah memperlakukan hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyegerakan azab kepada mereka, ya kan? Tapi menetapkan ajal, waktu, batas waktu tertentu. Fa yumhil, Allah menunda. Ya. Memberi kesempatan, kan begitu. Baik. Al-Hamid, yang maha terpuji. Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Qayyum, yang maha tegak. Ya, sendiri, maha mandiri. Nah, tidak butuh kepada yang lain. Al-Khabir, semakna dengan Al-Alim, yang maha mengetahui. Al-Khaliq, Al-Khallaq, semakna, ya. Yani maha pencipta. Ar-Ra'uf, yakni dzurrafah yang memiliki belas kasih, yakni yang maha mengasihani. Ar-Rahman, maha pengasih. Ar-Rahim, maha merahmati. Biasa diartikan maha pengasih. Ar-Rahim, maha penyayang. Ini ada kemiripan makna-maknanya. Ar-Ra'uf, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, yang kita tahu kan. Ya, biasa kita lewati di antara ulama yang membedakan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Dengan perbedaan yang mereka sebutkan. Nah. Ada yang ingat di antara perbedaan yang disebutkan? Seperti misalnya Ibn Uthaymin, ada yang ingat? Bagaimana Ibn Uthaymin membedakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ar-Rahman menunjukkan rahmat Allah yang maha luas. Kemudian Ar-Rahim ini menunjukkan rahmat Allah sampai kepada makhluknya. Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Bisa diperoleh kembali penjelasan Ibn Utsaimin Ar-Rahman Ar-Rahim. Bisa didapatkan di keterangan beliau dalam apa? Dalam Mansyarah Ushulus Tsalatsa, ya kan? Dan yang lainnya. Naam. Itu ma'ruf. Ya, keterangan beliau. Ar-Razzaq, maha memberi rezeki. Ar-Raqib. Ya. Maha apa? Maha apa? Mengawasi, ya. Yeah. Assalam, yang maha selamat dari segala bahaya, mudarat, ya, yeah. Dari segala hal yang tidak pantas bagi Allah. Ya. Segala hal yang tidak pantas baginya. Naam. Nah, Allah maha sempurna. Maha agung, maha perkasa dan seterusnya. Jadi selamat dari segala hal yang tidak pantas untuk Allah SWT. Naam, as-sami' yang maha mendengar, as-syakir, as-syakur yang maha mensyukuri. Nah, kita ketahui di antara makna bagaimana Allah mensyukuri amalan hamba-hambanya. Satu kebaikan dibalas 10 pahala. Bila sabi' mi'ati di'afin sampai dilipat gandakan sampai 700 kali lipat ila da'afin kathira sampai lebih dari itu. Tergantung kebijakan Allah. Man taqawwa khairan. Apa kelanjutan ayatnya? Fahuwa syakirun alim. Coba dilihat ini sumbernya di mana? Syakir. Ayatnya Mas 36. Ini Al-Baqarah ayat 158. Nah. Al-Baqarah 158. Naam. Inna as-safa wal marwata min sya'irillah, itu ya. Coba kita cek aja langsung. Naam. Ya, inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajja al-baita aw i'tamara fala junaha 'alayhi an yatawwafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun 'alim. Barang siapa tatawwa'a khairan, melakukan kebaikan, Fa inna Allaha, maka sesungguhnya Allah syakirun alim, maha mensyukuri kebaikan dilakukan hambanya dan maha mengetahui. Dengan makna yang sudah dijelaskan tadi. Baik, kami salah. Baik. Asy-syahid yang maha menyaksikan. Ya. As-samad. Dan seterusnya kita lanjutkan besok insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Sampai kita menyelesaikan semua ini, kita punya gambaran makna-maknanya, iya. Meskipun global-global seperti itu. Artinya, adapun pendalamannya, cari kitab Syarhu Al-Asma, Asma'illah Subhanahu Wa Ta'ala. Syarhu Asma'illah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah. Subhanallah, bihamdika, syarhu la ilaha illallah, wa atubu ilaik.